Dan sekarang kita masuk ke pelajaran siarah. Naam, barakallahu fi. Akhi Basrum, antum hadirkah? Oh, masya Allah. Baik, bolehkah antum sebutkan salah satu faedah yang dapat kita yang telah kita petik dari kisah pernikahan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha sebelum kita melanjutkan pelajaran sirah kita hari ini? Tidak perlu malu-malu. Nah, langsung saja. Apa di antara faedah yang dapat dipetik dari kisah pernikahan ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha dengan Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu? Yang pertama adalah terdapat di dalam Sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim, sebaik-baiknya wanita di masa Bani Israel adalah Maryam bintu Imran. Masya Allah. Nah, ahsan. Yang kedua, Khadijah radhiyallahu anha. Sebaik-baik wanita di masa ini adalah Khadijah. Nah, barakallahu fiik. Allah izawijak, zawjah salihah. Amin, Ustaz. Qala, ya, kita lanjutkan lagi ya. Barakallahu fiik. I'adatu bina'il Ka'bah. Tentang pembaharuan bangunan Ka'bah. Kita masih pada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Qala lamma balagha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-khamisata wa thalathina min umrihi waqa'a amrun muhimun wa huwa an quraishan qarrarat i'adat bina'il Ka'bah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai pada umur 35 tahun, terjadi perkara penting besar di tengah-tengah kaum musyrikin jahiliyah Mekah, di mana orang-orang Quraisy memutuskan suatu keputusan, yaitu merenovasi atau ingin memperbaharui bangunan Ka'bah. Alasannya, لِأَنَّ الْكَعْبَةَ قَدْ تَسَاقَطَتْ بَعْضُ حِجَارَتِهَا. Karena sebagian batu dari bangunan Ka'bah itu telah jatuh. وَكَانَ قَدْ جَاءَهَا سَيْلٌ شَدِيدٌ أَثَّرَ فِي بُنْيَانِهَا كَثِيرًا. Dan sebelumnya telah datang banjir bandang, banjir besar, sehingga merapuhkan bangunan Ka'bah. Wakhtalafu hal yuramimun al-bait am yahdimunahu wa yabnunahu min jadid. Akan tetapi mereka berselisih, apakah kita akan melakukan renovasi atau kita hancurkan bangunan yang telah ada ini kemudian kita bangun kembali dari baru. Jelas, ini dua pendapat di kalangan mereka Quraisy terkait pembaharuan bangunan Ka'bah. Pendapat yang pertama, yuhdam wa yubna min jadid. Kita hancurkan semuanya kemudian kita bangunkan kembali dengan bangunan yang baru. Wa min qa'ilin bal yurammam. Sebagian kaum musyrikin kaum Quraisy berpendapat jangan dihancurkan bangunan yang telah ada ini. Cukup kita renov saja. Kita renovasi saja, kita perbaiki yang rusak dan kita kuatkan kembali yang telah hancur. Nah, kenapa? Karena mereka beralasan li'annahum khasyaw idza hadamul baita an yusabu bil adha. Mereka khawatir, takut kalau mereka meruntuhkan bangunan Ka'bah yang sudah rusak itu dengan alasan membangunnya kembali dari baru, dari awal, akan turun malapetaka terhadap mereka. Lianna ma hadatha li Abraha qaribun jiddan, karena baru saja atau belum lama malapetaka turun menimpa Abraha dan bala tentaranya yang ingin menghancurkan Ka'bah. Hanya saja tujuan Abraha menghancurkan Ka'bah adalah kebencian dan kedengkian, sementara tujuan mereka sebagian Quraisy yang ingin menghancurkan Ka'bah adalah ingin memuliakan Ka'bah dengan memberikan bangunan yang baru, karena bangunan lama sudah mulai rusak dan sudah tidak kokoh lagi. Wa katsirun minhum qad asara wa ra'ama wa qali abrah wa jaysha. Wajaisy, karena sebagian besar Quraisy pada saat itu ketika Nabi berumur 35 tahun, mereka telah menyaksikan malapetaka yang Allah timpakan kepada Abraha dan tentaranya tatkala mereka ingin menghancurkan Ka'bah, tempat yang suci. Faqama al-Walid bin Mughirah. Datanglah seorang Walid, seorang tokoh musyrik Quraisy yang bernama Al-Walid bin Mughirah. Ia berkata kepada kaum Quraisy, "Wallahi lanahdimannahu wa lanabniyannahu min jadid." Demi Allah, kita akan menghancurkan Ka'bah ini dan akan membangunnya kembali dari baru. Dia berpendapat kekeh dengan pendapat bahwa Ka'bah, bangunan yang setelah ada ini semuanya kita hancurkan karena sudah rusak, sudah rapuh. Akan kita bangun kembali dari awal, dari nol lagi. Faqalu inna nakhafu an nusaba bi'adzab. Maka sebagian kaum Quraisy menjawab, kita khawatir nanti jatuh, datang musibah, turun malapetaka kepada kita. Faqal, maka Walid bin Mughirah menjawab, wa ayyu adza wa antum innama aradtumul khair. Kenapa kalian takut akan ditimpa malapetaka dengan hal ini, sementara tujuan kalian adalah kebaikan, yaitu ingin memuliakan Ka'bah dengan membangunkan Ka'bah dengan bangunan yang baru. Qalu, tetapi kaum Quraisy menjawab, fabda anta. Kalau demikian, coba kamu duluan ajalah. Mereka takut ditimpa malapetaka. Boleh kalau gitu, tapi lo aja yang duluan, eh. Sebagian orang yang politikus kan seperti itu, ya kan? Lo aja duluan. Biar kalau ada sesuatu, orang lain duluan yang kena. Padahal, andai kata buahnya diperoleh, dia juga mau. Taib qala faja'al walid ilal ka'bah warafal fa'as wa qala Allahumma lan tura'. Maka Walid bin Mughirah datang ke Ka'bah dan mengangkat berdoa, ya Allah, Ka'bah ini tidak sedang dihinakan, direndahkan, tetapi ingin dimuliakan. Ya'ni la taqaf ya Rabb. Maksudnya, ya'ni la taqaf ya Rabb. Ya Allah, jangan khawatir. Lihat bagaimana dungunya orang-orang jahiliyah. Karena telah kita lalui pada pembahasan yang lalu bahwa para pelaku syirik semuanya dungu. Tidak ada pelaku syirik yang tidak dungu, karena syirik itu mendungukan seseorang, dan andai kata dia tidak dungu, pasti dia bertauhid, tidak memilih syirik. La takhaf ya Rabb. Doanya saja sudah menunjukkan dia dungu. Mereka dungu. Ya Allah, jangan takut ya Allah. La nuridu idza'a. Kami tidak ingin menyakitimu. Seperti seorang majikan berbicara dengan budak sahayanya. Subhanallah. Maha suci Allah dari ucapan mereka ini. Tapi mereka bermaksud merasa dengan ucapan tersebut mereka setelah memuliakan Allah. La nuridu idza'a, kami tidak ingin menyakitimu ya Allah. Wa innama nuridul khair, yang kami inginkan hanyalah kebaikan. Kata Syekh, wa hadza la syakka yaduna 'ala jalihim billahi tabaraka wa ta'ala. Tentu ini tidak diragukan lagi sebagai bentuk bukti mereka adalah orang-orang yang bodoh tentang Allah Jalla wa'ala. Karena Allah mana mungkin mampu disakiti. Inna Allah ghalibun ala amri. Allah maha menang atas segala sesuatu. Ala kulli syai'in qadir. Allah mampu atas segala sesuatu. Fadaraba thuman tadar. Dia pun mulai menghancurkan bangunan Ka'bah. Kemudian dia pun berhenti. Menunggu. Falam yusab bi'adha. Rupanya tiada malapetaka, tiada adab yang turun menimpanya seperti adab yang turun menimpa Abraha dan bala tentaranya tatkala mereka ingin menghancurkan Ka'bah. Faqal, maka Walid bin Mughirah pun memotivasi orang-orang Quraisy lainnya yang masih sedang menunggu apakah akan ada adab yang turun menimpa Walid bin Mughirah karena telah menghancurkan Ka'bah walaupun tujuannya baik. Ketika itu belum tidak terjadi, maka ia pun berkata kepada Quraisy yang sedang menunggu apa yang akan terjadi terhadap dirinya, ayuhannas ihdimu wahai masyarakat Quraisy, hancurkan bangunan Ka'bah. Faqalu la. Mereka masih menjawab, enggak mau. Hatta tusbih wa anta salim. Kami akan tunggu sampai pagi hari. Apakah kamu masih selamat ataukah tidak? Nakutnya mereka kok Quraisy. Falamma asbah wa idza lam yusab bi adza. Maka ketika dia bangun pagi hari, rupanya dia masih selamat, sehat-sehat saja, tidak tertimpa musibah atau malapetaka. Faqalu jami'an. Maka setelah itu semua mereka sepakat, fahadamu baitallahil haram. Maka mereka pun menghancurkan, meruntuhkan seluruh bangunan rumah Allah Jalla wa'ala yang suci tersebut. Walakinnahum lamma aradu ya'anata bina'ih, qalu la yadkhul fi bina'ih illa malun tayyib. Lihat sisi baiknya jahiliyah, terlepas mereka para pelaku syirik, ya, mereka para pemilik akidah yang rusak. Mereka menyatakan, jangan sampai ada harta haram yang kita pakai membangunkan Ka'bah ini. Mereka padahal musyrik, suka berjudi, iya kan? Suka melakukan perniagaan-perniagaan yang haram. Ya, tapi mereka semua sepakat, tidak boleh kita memakai kecuali harta yang halal. Fala yuqbal malu riba. Tidak boleh diterima harta riba. Ini mereka. Berarti mana lebih dungu? Mana lebih sehat akalnya dan lebih memuliakan Allah? Musyrik yang tidak mau membangun Ka'bah dari uang riba dengan orang yang mau haji dan umrah dengan hasil riba. Membangun rumahnya sendiri dengan riba. Wala maisir. Tidak boleh dengan uang hasil perjudian. Wala mahrun baghi. Dan tidak boleh dengan uang hasil prostitusi. Wala malun masruk. Dan tidak boleh dengan uang hasil curian. Mereka semua sepakat dengan itu. Wahada syaun ajib, kata syaun, ini sesuatu yang menakjubkan dari mereka. Fahum ala kufrihim ya'arifun al-mal al-halal min al-mal al-haram. Sekalipun mereka para pelaku syirik, orang-orang kafir, tetapi mereka masih bisa membedakan mana harta yang halal dan mana harta yang haram. Sementara sebagian orang yang mengaku muslim hari ini, yang mengaku takut kepada Allah, cinta Allah, cinta Rasul, tetapi di depan harta buta matanya, bukan lagi hijau matanya, buta matanya. Buta matanya, mana harta yang halal dan mana yang haram. Semua yang ada terlihat halal walaupun haram. Bahkan sebagian mereka justru berkata, Pak Ustadz, hari ini enggak usah bahas ini haram itu haram. Sekarang Pak Ustadz, jangankan yang halal Pak Ustadz, yang haram aja sulit didapatkan. La haula wala quwata illa billah. Dia tak sadar ucapannya itu merupakan hujatan dia kepada Allah Jalla wa'ala. Seakan-akan Allah bukan Ar-Rahman, bukan Ar-Rahim, bukan Al-Hakim, bukan Al-Alim. Seakan-akan Allah itu maha zalim. Sehingga Allah mengharamkan kepada mereka sesuatu yang bermanfaat. Dan Allah menghilangkan sesuatu yang halal dari mereka. Ayatan billah. Lihat kaum musyrikin. Sekalipun mereka kaum musyrikin, mereka orang kafir, tapi mereka bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram dari harta. Tapi sebagian orang ketika menjabat, punya jabatan, Masya Allah, gak ada lagi kata-kata haram itu. Semuanya halal. Kapan ada haram itu? Nanti kalau sedang di dalam masjid. Kalau sedang dalam masjid, ya, sedang dengar khutbah Jumat, sedang dengar kajian, seekor semut aja kagak berani dia injak, takut dosa. Tanya, Ustaz, boleh gak mukul semut dalam masjid? Boleh gak mukul lalat dalam masjid? Karena takutnya dia kepada Allah. Begitu ke kantor, Masya Allah, mulai melakukan aksi jangkrik bos, ya, peras, suap, menyuap, ya, rela membunuh demi kemenangan politik, rela menciptakan konspirasi yang mengakibatkan tertumpahnya darah dan perang saudara demi nilai-nilai politik dan jabatan. Tapi begitu dengar khutbah dalam masjid, Ustaz, boleh enggak ya bunuh semut dalam masjid? Masya Allah, bunuh semut gak berani, bunuh orang berani sebagian orang. Sebagian orang kalau sedang di dalam masjid, masya Allah, seakan-akan surga dan neraka itu tertancap di depan kedua matanya. Begitu keluar masjid, dia mulai bertingkah. Kalau kita lihat, seakan-akan bukan dia yang kita lihat tadi di dalam masjid. Seorang muslim tidak demikian. Nabi SAW bersabda, ittaqillaha haitsuma kunt, takutlah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Karena Allah melihat kita bukan hanya ketika kita di masjid saja. Allah maha melihat, maha tahu dan maha kuasa terhadap diri kita. Baik kita sedang di dalam masjid beribadah kepadanya, ataukah kita sedang sendirian bermaksiat kepadanya. Allah maha tahu, Allah maha lihat, Allah maha mendengar dan Allah maha kuasa terhadap kita. Kemudian kata Syekh, wa qaddarallahu annal malan halal alladhi jama'ahu kana qalilan lam yakfi li bina'il ka'bah. Qaddarallahu, harta halal yang telah mereka kumpulkan untuk membangun Ka'bah kembali, membangun Ka'bah itu sedikit tidak cukup untuk membangun Ka'bah. Fabanau al-Ka'bata 'ala ma hiya 'alaihi al-an. Maka mereka pun membangun Ka'bah seperti yang kita lihat sekarang ini bentuknya. Tsumma ja'alu, artinya ada sebagian sudut yang tidak terbangun. Nanti akan diterangkan oleh Syekh yang disebut oleh sebagian orang sekarang dengan Hijr Ismail. Ya. Itu adalah pondasi, ya, yang dahulunya Ka'bah berada di situ, kemudian ketika mereka ingin membangun kembali setelah mereka meruntuhnya, harta tidak cukup. Tsumma ja'alu hadzal qaus alladzi narah. Kemudian mereka menjadikan bagian yang tidak mereka bangun karena harta yang tidak cukup, mereka jadikan, ya, berbentuk seperti panah, ya, busur panah. Walladzi yusammihi katsirun minan nas, yang dinamakan oleh sebagian besar manusia sekarang Hijr Ismail. Walaisa li Ismaila sallallahu alaihi wasallam hijr. Padahal Nabi Ismail alaihissalam tidak memiliki hijr, batu atau kamar. Bal huwa al-hijr awil jadar, bahkan hijr atau jadar, bangunan tersebut, dinding tersebut, kama yusammihi ahlu Makkah awil hatim, wa hadzal hijr sittatu azra' minhu tu'tabaru min al-Ka'bah. Bahkan yang dinamakan hijr, jadar atau hatim oleh ahlu Makkah ini, itu sebenarnya masih bagian dari Ka'bah. Ya. Sittatu azra' minhu, enam, ya, zira', enam hasta darinya itu masih bagian dari Ka'bah. Enam hasta dari Ka'bah, ya. Lebih dari enam hasta sudah bukan lagi bagian dari Ka'bah. Walidzalika idza aradna an natufa haula al-Ka'bah la yajuzu lana an natufa min dakhil al-hijr. Oleh karenanya, jika kita tawaf, kita tidak boleh tawaf dari dalam Hijr Ismail. Kenapa? Karena dengan kita tawaf di dalam Hijr Ismail, otomatis ada sebagian sudut Ka'bah yang belum kita putar. Karena itu bagian dari Ka'bah. Li'annana mutalabuna an natufa haula al-Ka'bah. Karena kita dituntut tawaf di sekitar Ka'bah, sekeliling Ka'bah. La an natufa fil Ka'bah, bukan tawaf di dalam Ka'bah. Orang yang masuk tawaf melalui Hijr Ismail, dia tawaf di dalam Ka'bah, bukan di sekeliling Ka'bah. Karena enam sita zira', enam hasta dari Ka'bah menuju Hijr Ismail itu masih bagian dari Ka'bah, ya, yang mestinya dibangun, ya, dinding di atas pondasi tersebut, tetapi karena harta halal yang mereka kumpulkan tidak cukup untuk membangun Ka'bah, maka mereka biarkan sampai di situ. Qala wa kana li Ka'bah baban. Sebelum mereka hancurkan Ka'bah, di atas bangunan Nabi Ibrahim, Ka'bah itu memiliki dua pintu. Memiliki dua pintu, pintu masuk dan pintu keluar. Faja'alulaha baban wahidan. Tetapi setelah mereka merenovnya, memperbaharui bangunannya, mereka hanya menjadikan satu pintu untuk Ka'bah. Wa kanal bab mulasiqan lil ardi farafa'u. Sebelumnya pintu Ka'bah itu, ya, derajat dengan tanah, menyentuh tanah. Kemudian mereka mengangkatnya, meninggikannya. hatta la yadkhulu man syaa'u wa yamna'u man syaa'u. Tujuannya agar mereka bisa memasukkan, siap membolehkan masuk siapa saja yang mereka inginkan dan melarang siapa saja yang mereka inginkan. Itu tujuan mereka meninggikan pintu Ka'bah pada pembaharuan bangunan Ka'bah tersebut. Qala wa qad salat Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil jadir amin al-bait hu. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah bangunan yang bangunan tersebut, yaitu yang dinamakan dengan Hijr Ismail oleh keumuman manusia, wallahu alam, kapan mulai penamaan Hijr Ismail itu muncul? Apakah dia masih bagian dari Ka'bah? Maka Nabi menjawab, "Naam, betul wahai Aisyah. Bangunan tersebut, dinding yang kecil tersebut yang dinamakan oleh banyak manusia sekarang sebagai Hijr Ismail, betul itu masih bagian dari Ka'bah." Qalat fama lahum lam yadkhuluhu fil bait lam yadkhuluhu fil bait. Lalu kenapa mereka kaum musyrikin tidak memasukkannya ke dalam Ka'bah? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, karena di saat itu tentunya Aisyah tidak melihatnya karena Nabi saja baru berumur 35 tahun ketika mereka memperbarui bangunan Ka'bah. Sementara Aisyah radhiyallahu anha ketika dilamar oleh Nabi 3 tahun atau 2 tahun sebelum hijrah, beliau itu baru berumur 7 tahun. Qala, maka Nabi pun menceritakan, inna qaumaki qasarat bihimun nafaqah. Kaummu, maksudnya masyarakat Mekah, ya kaum Nabi juga. Kaummu, masyarakat Mekah saat itu kekurangan harta, kekurangan uang membangun Ka'bah. Qalat fama sya'nu babihi murtafi'an. Kemudian Aisyah menjawab, lalu kenapa pintunya itu tinggi? Ya, tidak langsung ke tanah. Qal, Nabi pun menjawab, fa'ala dhalika qawmu liyudakhilu man sya'u wa yamna'u man sya'u. Itu mereka lakukan sengaja supaya bisa memasukkan siapa saja yang mereka inginkan ke dalam Ka'bah dan melarang siapa saja yang mereka inginkan ke dalam melarang siapa saja yang mereka kehendaki. Walaula anna qaumaki hadithu 'ahdin bil jahiliyah. Kalau bukan karena kaum muslimin saat ini masih baru masuk Islam, fa akhafu an tunkira qulubuhum. Aku khawatir hati mereka nanti akan mengingkarinya. Kalau itu tidak aku khawatirkan, an udkhilal jinn fil bait wa an ulsiqa babahu bil ardh, maka akan aku kembalikan bangunan Ka'bah itu seperti bangunan yang dibangun oleh Ibrahim alaihissalam sebelum diruntuhkan oleh kaum musyrikin untuk memperbaharuinya. Aku akan masukkan Hijr Ismail itu ke dalam Ka'bah, ya bagian dari Ka'bah, sehingga diberikan dindingnya ya, dan atapnya seperti sudut yang lainnya, dan aku akan turunkan pintunya ke tanah sehingga semua setiap orang mudah masuk ke dalamnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, dapat dilihat dalam Sahih Bukhari pada nomor 1584 dan Al-Imam Muslim pada nomor 1333. Kemudian kata Syekh, wa dzalika minan nabiy sallallahu alaihi wasallam ainul hikmah. Ini merupakan sikap hikmah dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di mana sampai wafatnya sallallahu alaihi wasallam tidak memperbaharui atau mengembalikan bangunan yang telah mereka perbaharui tersebut kepada bangunan lama yang telah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salam sebelumnya. Ini adalah sikap hikmah dari Nabi. Kenapa? Iz inna quraishan sataqul unzuru ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam yad'i annahu mursalun minallah awwalu ma fataha Makkah hadimu baitillah. Karena kalau beliau perbaharui kembali bangunan tersebut, maka kaum Quraisy akan mengatakan, lihat tu Muhammad, ngaku Rasulullah, tetapi yang pertama kali dia lakukan ketika menakluk Makkah adalah menghancurkan Ka'bah. Oleh karena yang Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat, memandang bahwa di antara hikmah dalam hal ini agar ditunda pembaruan atau ya mengembalikan bangunan Ka'bah yang telah mereka perbaharui tersebut kepada bangunan atau bentuk lama yang telah dibangun oleh Ibrahim alaihissalam. Walakin hal ta'akhara hadzal amr katsira? Al-jawab la, lam yata'akhkhar katsira. Apakah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat sekian lama Ka'bah masih tetap belum diperbaharui dan dikembalikan lagi kepada bangunan aslinya? Maka Syekh menjawab, tidak. Tidak lama setelah Nabi wafat, ya, maka di zaman khilafah Amirul Mukminin Abdullah bin Zubair, yaitu pada tahun 65 Hijriah atau 64 Hijriah, qama Abdullah bin Zubair fa'adakhal al-hijr fil Ka'bah. Beliau mengembalikan bangunan Ka'bah yang telah diperbaharui oleh kaum musyrikin tersebut kepada bangunan asli, bangunan lama yang dibangun oleh Ibrahim alaihi salam. Karena beliau tahu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas dari Aisyah, andai kata aku enggak khawatir, hati-hati kaum muslimin, ya, yang baru masuk Islam ini menilai negatif hati mereka akan mengingkari, maka akan aku hancurkan Ka'bah ini, akan aku bangun kembali dan akan aku kembalikan kepada bangunan lama yang dibangun oleh Ibrahim alaihissalam. Akan aku buat dua pintu, satu pintu masuk, satunya lagi pintu keluar, dan pintunya akan menyentuh tanah sehingga semua orang mudah masuk, dan akan bangunan Hijr Ismail tersebut akan dijadikan bagian dari Ka'bah, memiliki dinding seperti sudut yang lainnya dan memiliki atap seperti sudut yang lainnya. Maka beliau pun merealisasikan keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kenapa? Karena beliau melihat, ya, masa Nabi sudah lewat, Khulafa Ar-Rasyidun sudah lewat, dan beliau sudah berada di masa di mana orang-orang muslim bukan lagi orang-orang yang baru masuk Islam. Bukan berada di masa yang masih dekat dengan masa jahiliyah. Maka beliau pun membangunkan kembali Ka'bah tersebut dan bangunan aslinya. Beliau masukkan Hijr Ismail bagian dari Ka'bah, diberikan dinding seperti sudut yang lainnya, diberikan atap seperti sudut yang lainnya. Wa wasa'al Ka'bah wa athala bunyanaha. Beliau perluaskan sedikit bangunan Ka'bah dan meninggikannya sedikit. Wa anzal al-bab ila al-ard, dan beliau turunkan pintu yang telah ditinggikan oleh kaum Quraisy, ya, beliau turunkan ke bawah, ke tanah, sehingga mudah orang yang ingin masuk, masuk ke dalamnya. Wa ja'ala lil ka'bati babain, dan beliau memberikan dua pintu untuk Ka'bah. Kullu dhalika kama arada an-nabi, aradahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua itu persis sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa dilihat dalam Sahih Muslim pada hadis nomor 1333. 1332. Qala Atha, seorang ulama tabi'in menyatakan, inna Abdullah ibn Zubair jama'an nas. Beliau menceritakan, setelah itu dilakukan oleh Abdullah bin Zubair, beliau menceritakan sesungguhnya Abdullah bin Zubair merupakan Amirul Mukminin saat itu, mengumpulkan masyarakat kaum muslimin. Faqal, beliau berkata kepada mereka, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ashiru aliyya fil Ka'bah, berikan pandangan pendapat kalian terkait pembangunan Ka'bah ini. Anquthuha thumma abni bina'aha aw uslih ma hiya minha. Aku robohkan bangunan Ka'bah ini, kemudian aku bangunkan kembali bangunannya dari baru, atau cukup aku perbaiki, ya, apa yang telah dirusakkan oleh kaum Quraisy, maka akan aku masukkan bagian ke dalam bagian Ka'bah sesuatu yang belum mereka masukkan, yaitu Hijr Ismail, dan membuat dua pintu yang telah mereka hilangkan, satu dari dua pintu tersebut sebelumnya. Faqala Ibnu Abbas, maka Abdullah bin Abbas menjawab, fa inni qad furiqa li ra'yi fiha ara an tuslih ma hiya minha wa tad' baitan aslama an-nas 'alayhi wa ahjaran aslama an-nas 'alayha wa bu'itha 'alayha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Pendapatku, kata Abdullah bin Abbas, cukup engkau renov, engkau perbaiki saja bangunan sisi-sisi, sudut-sudut yang kira perlu diperbaiki, dan bentuk Ka'bah biarkan saja seperti ini, seperti bentuk, ya, seperti batu yang ketika manusia masuk Islam dan Nabi dibangkitkan, diutus sebagai Nabi dan Rasul, Ka'bah sudah seperti ini bentuknya. Ini pendapat Abdullah bin Abbas, gak usah dirubah lagi bentuknya, biarin aja deh, ya, pintu yang tetap satu dan Hijr Ismail belum masuk. Tetapi tetap fikihnya disampaikan kepada manusia bahwa Hajar Ismail itu bagian dari Ka'bah, bahwa sebelumnya Ka'bah itu memiliki dua pintu. Abdullah bin Abbas memberikan pendapat ini karena beliau melihat khawatir akan terjadi fitnah nanti di antara kaum muslimin yang tidak sanggup menerima itu, mengira Abdullah bin Zubair ingin menghancurkan Ka'bah, memperbaharui Ka'bah, padahal beliau ingin merealisasikan keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tertunda, yang belum terlaksanakan. Kemudian Abdullah bin Zubair pun menjawab pendapat Abdullah bin Abbas tersebut dengan ucapan beliau, "Law kana ahadukum ihtaraqa baitahu ma radiya hatta yujiddahu fa kaifa bi baiti rabbikum?" Apabila salah satu di antara kalian terbakar rumahnya, saya yakin dia pasti akan memperbaharuinya, akan memperbaikinya. Nih. Akan dia perbaharui dari baru. Dia tidak akan menggunakan lagi rumahnya tersebut yang sudah dilantakkan oleh api. Dia akan membangunnya kembali baru. Fa kaifa bi baiti rabbikum? Lalu bagaimana dengan rumah Allah Jalla wa Ala? Artinya, rumah Allah lebih layak untuk kita perbaharui, untuk kita muliakan. Inni mustakhirun rabbi thalathan, aku telah istikharah sebanyak 3 kali, kata Abdullah bin Zubair. Thumma azimun ala amri, kemudian aku akan melaksanakan keinginanku ini sebagai bentuk perelasasian sahadab hadis Nabi SAW di atas tadi. Falamma madha thalath ajma'a ra'yahu ala an yanqudaha. 3 hari setelah itu beliau bertekad, beliau memutuskan untuk merobohkan bangunan Ka'bah, kemudian membangunnya kembali baru, dari baru. Fatahamahun nas an yanzila bi awalin nasi yas'adu ilayya amrun minas sama'. Maka sebagian manusia ada yang khawatir akan terjadi musibah, ya, akan turun musibah dari langit, fasa'i, terhadap orang yang akan naik ke atas bangunan Ka'bah. Fasa'ida rajul wa alqa minal bayti hijarah. Tatkala satu orang naik ke Ka'bah, sudah ada satu orang yang naik ke Ka'bah, kemudian mulai meruntuhkan, membongkar batu-batu dari bangunan Ka'bah. Falamma lam yaran nasu anhu asabahu syai'in tatabahu. Kaum muslimin melihat, masyarakat saat itu melihat, tidak terjadi sesuatu, tiada musibah yang turun menimpa orang tersebut, maka mulailah mereka saling bahu-membahu, mulai ramai-ramai mereka merobohkan bangunan Ka'bah. Kemudian hatta balagu bihil ard, sehingga bangunannya tersebut sudah rata dengan tanah. Faja'ala bin Zubair a'midatan fasatara 'alaiha sutur hatta irtafa'a bina'u. Maka mulailah Abdullah bin Zubair membangunkan tiang-tiang untuk sudut-sudut Ka'bah, kemudian memberikan kain, ya, penutup Ka'bah, baju untuk Ka'bah, hatta irtafa'a bina'u. Beliau membangunnya kembali sehingga bangunannya itu tinggi kembali. Wa qala bin Zubair, dan Abdullah bin Zubair berkata, beliau sahabat Nabi, Abdullah bin Zubair, ayah beliau juga sahabat, Zubair bin Al-Awam, salah satu dari 10 sahabat Nabi yang dikabarkan masuk syurga dalam satu hadis. Beliau menyatakan, inni sami'tu Rasulullah, sami'tu Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya aku telah mendengar Aisyah radhiyallahu anha berkata, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Abdullah bin Zubair merupakan ponakannya Aisyah, karena ibunda Abdullah bin Zubair bernama Asma, dan Asma saudari kandungnya Aisyah radhiyallahu anha. Laula annan nasa hadithu ahadihim bikufrin wa laysa 'indi minan nafaqah ma yaqwa 'ala bina'ihi la kuntu adkhaltu fihi min al-hijr 5 azra' wa laj'altu laha baban yadkhulu an-nasu minhu wa baban yakhrujuna min. Andai kata manusia ini bukan baru meninggalkan masa jahiliyah mereka, artinya baru Islam, wa laysa 'indi minan nafaqah, dan juga karena aku tidak memiliki nafkah harta yang cukup untuk membangun Ka'bah. Karena kita ketahui masa Nabi SAW, ekonomi kaum muslimin, ya, aset kaum muslimin, ya, baitul mal kaum muslimin tidak sekaya sebanyak di masa Abu Bakar, Umar, Uthman atau Ali radhiyallahu anhum. Lakuntu adkhaltu fihi, minal hijr khamsata adru, maka akan aku masukkan ke bagian Ka'bah 6 ya, 6 atau 5 dalam riwayat yang lain sebutkan 6, wa hakadha qala wa qala ghairu sittatu adru, 6 atau 5 hasta dari Ka'bah masuk bagian Ka'bah seperti yang sekarang terbentuk Hijr Ismail. Wala ja'altu laha baban, dan akan aku bangun satu pintu untuk masuk dan satunya lagi untuk keluar. Qala Abdullah bin Zubair, maka Abdullah bin Zubair menyatakan setelah itu, fa ana al-yawm ajidu ma unfiqu wa lastu akhafun nas, hari ini aku memiliki kekayaan dalam pemerintahan kita, aset kita banyak, baitul mal ya, kuat, dan aku tidak takut kepada manusia. Maka tiada alasan untukku tidak mengembalikan bangunan Ka'bah yang telah dirubah oleh kaum musyrikin kepada bangunan asli yang dibangun oleh Ibrahim alaihissalam yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi beliau tidak melakukannya karena dua alasan. Yang pertama, tidak cukup harta. Baitul Mal tidak memiliki aset yang cukup untuk membangun Ka'bah. Yang kedua, karena Nabi khawatir kaum muslimin nanti bisa ragu terhadap Islam atau khawatir akan timbul fitnah dari Quraisy bahwa Nabi menghancurkan Ka'bah, ya, tidak memuliakan Ka'bah, sementara di masa beliau adalah masa Islam, ya, sudah lewat masa Nabi, ya, sudah lewat masa Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ya, Muawiyah radhiyallahu an, ya, di masa kaum muslimin sudah kuat Islamnya dan Baitul Mal pun memiliki kemampuan untuk membangun Ka'bah dari baru lagi. Baik. Saya kira sampai di sini insyaallah taala kita lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya terkait pembangunan Ka'bah, sehingga kita tahu kenapa jika Abdullah bin Zubair telah mengembalikan bangunan Ka'bah yang diperbarui oleh Quraisy kepada bangunan asliya yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi hari ini kok masih seperti bangunan yang dilakukan oleh dibuat oleh kaum syirikin lagi. Nanti akan terjawab. Kapan itu mulai terjadi lagi? Ya, kapan mulai terjadi pembaharuan atau dikembalikan lagi bangunan yang telah dibangun oleh Abdullah bin Zubair kepada bangunan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nanti akan diterangkan oleh Syekh pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, saya bacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Pertanyaan yang telah masuk dari saudari kita Ummu Yoka Hong Kong. Barakallahu fiik. Allah yafadhal. Bismillah, assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Kuburan ayah dari kakek ana di Jogja dijadikan tempat meminta-minta dengan memberikan sesajen. Allahu Akbar, subhanallah, amma yushrikun. Juga tempat memotong kambing. Kami keluarga tidak berdaya dengan semua itu, karena jika kuburan itu kami bongkar akan mendatangkan mudarat yang lebih besar bagi keluarga kami. Betul. Padahal dulu ayah kakek seorang ulama, masyaallah, Allah ibarik fihi wa rahimahullah. Yang ingin ana tanyakan, adakah pengaruh bagi ayah kakek rahimahullah atas kesyirikan yang dilakukan orang-orang terhadap kuburan tersebut? Jazakallahu khairan dan mohon nasihatnya Ustaz, apa yang harus kami lakukan? Baik, yang pertama, tidak. Jika beliau seorang ahli tauhid dan ketika di dunia dahulunya, ketika beliau masih hidup, beliau tidak menyuruh kepada perbuatan syirik itu. Bukankah para nabi, para rasul juga ada disembah selain Allah? Nabi Isa diangkat sebagai Tuhan. Apakah Nabi Isa berdosa? Kan enggak. Karena Nabi Isa tidak menyuruh mereka mengangkat beliau sebagai menjadi Tuhan. Bahkan beliau mengingkari dan melarang itu. Demikian juga para ulama yang lainnya seperti Syekh Abdul Qadir Jilani, seorang yang berada di atas akidah yang lurus, ahli tauhid beliau. Tapi qadarullah, ya. Kuburan beliau justru dijadikan tempat melakukan kesyirikan dan kebid'ahan. Demikian juga ulama-ulama yang lainnya. Adapun nasihat untuk keluarganya, maka hendaknya mereka melakukan semampunya. Dan ini butuh tangan penguasa. Tidak bisa mereka lakukan dengan tangan mereka sendiri. Karena kalau mereka lakukan, akan terjadi mudharat yang sangat besar terhadap diri mereka. Butuh tangan penguasa. Dan tetaplah selalu berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, ya. Yang kedua, laksanakan, lakukan hal-hal yang mampu dilakukan untuk mencegah kesyirikan atau kebid'ahan di kuburannya dengan memberikan tulisan-tulisan, ya, seperti kita lihat makam syuhada Uhud, ya, di sana banyak tulisan-tulisan yang menjelaskan apa tentang tauhid, tentang syirik, tentang berdoa hanya kepada Allah, nggak boleh meminta kepada orang yang meninggal. Mungkin saya kira kalau itu sesuatu yang tidak membahayakan dan mampu untuk dilakukan, insya Allah, ya kan? Wallahu a'lam bishawab, barakallahu fik. Masih ada yang lain? Cuma itu ya? Nggak nampak di sini? Hah? Di atas? Nggak bisa? Coba antum ke sini. Nggak bisa? Anda tekan ini? Kalau anda tekan ini, apa? Nah, ini baru muncul. Baik, pertanyaan berikutnya terkait sunnah dalam menziarahi kuburan. Nabi SAW memerintahkan kita untuk mengucapkan salam ketika memasuki pekarangan kuburan, lalu mendoakan ahli kubur. Pertanyaan, apakah doa mesti menghadap ke Ka'bah atau berdoa dengan kita menghadap ke kubur? Ya, tidak harus ke Ka'bah. Bahkan ketika Nabi SAW ke Baqi, arah Baqi mana? Kiri Ka'bah. Ya, tidak harus menghadap ke Ka'bah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum ahli diyar, ya. Yaghfirullahu lana wa lakum wa inna insyaallah bikum lahiqun. Wallahu a'lam bishawab. Nah, masih ada yang lain? Habis. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.